يدعون من دونه ما يملكون من قطمير Itu tadi jadi contoh nun sukun yang bertemu dengan qaf yang berkasrah, maka bacaannya tetap dibaca dengan suara yang dengung yang tebal. Kita lanjutkan pada muzakarah atau latihan. Kita ingat bahwasanya cara mengucapkan dengung, pada ikhfa, ya, yaitu dengan mendekatkan lisan, ya, pada makhrajnya, ya, tidak ditempelkan, ya, tetapi tidak ditempelkan dengan rapat. Kita baca muzakarah yang pertama, yaitu daris yang ke-64. لأهب لك غلاما زكيا وأبونا شيخ كبير Ingat, untuk kaf dan qaf maka pangkal lidahnya ditempelkan pada langit-langit. Kita ulangi lagi. Wa abuna syaikhun kabirun. Walikullin darajatun laqad ji'ti shay'an fariyan أبا شيخا كبيرا untuk syaikhong, ya, syaikhong maka dengungnya, ya, jangan sampai dibaca dengan tebal, ya. Dan ini biasanya dibaca dengan tebal karena, ya, kho adalah huruf isti'la sehingga dengungnya terbawa kepada dengung yang tebal, maka seharusnya di sini dengungnya dibaca dengan dengung yang tipis. Kita ulangi lagi. Aban syaikhun kabiran jannatin tajri tahtaha سيصلى نارا ذات لهب Kita ulang lagi. سيصلى نارا ذات لهب ولم تجعلني جبارا شقيا Ingat jabbaran, ya, ra ini adalah ra yang tebal, sehingga kemungkinan dibaca dengan dengung yang tebal, kemungkinan besar dibaca seperti itu. Maka tetapi yang benar adalah dibaca dengan tipis, jabbaran syaqiyan. Ketika baca ra tebal, kemudian dengungnya langsung kita tipiskan dengan menurunkan lidah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyan. وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ Perhatikan pada مِنْ طِينٍ, ya, ya, diangkat lidahnya, ya, dan ujung lidahnya didekatkan pada makhrajnya po. Kita ulangi lagi. وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا كان رتقا ففتقناهما Ya. Kita lanjutkan pada baris yang berikutnya. Quluhum tusaqit 'alayki rutban janiyan. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أأنذرتهم أم لم تنذرهم فتمثل لها بشرا سويا وجعلنا فيها فجاجا سبلا أن دعوا للرحمن ولدا Ya, tetap dengan itmamul harakat, ya, tetap dengan itmamul harakat. Wa man dakhalahu kana aminan. وأنذرهم يوم الحسرة ننقصها من أطرافها وأنتم تنظرون Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan untuk melatih pada muzakarah yang kedua. Latihan-latihan seperti ini seharusnya tidak hanya sekedar di majlis ini saja atau ketika para pendengar menyimak siaran ini, tapi seharusnya diulang-ulang dalam di kesempatan ketika kita memiliki waktu yang luang, kita ulang-ulang ya. Dan bahkan kalau belum sempat mengulang-ulang pelajaran yang awal, maka hendaknya mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari bersama-sama. Kita lanjutkan pada deres yang ke 65 atau muzakarah yang kedua. In kuntum shadiqin. Wa laysa dhakaru kal unsa. وتنشق الأرض وتخر الجبال Kita ulangi lagi. وتنشق الأرض وتخر الجبال Pada watakhiru itu langsung ditebalkan. Saya ulangi lagi. Watanshaqul ardu watakhirul jibalu. أأنت فعلت هذا بآلهتنا قالوا من فعل هذا بآلهتنا عاليهم ثياب سندس خضر yeah. ikhwan dan juga para pendengar mengikuti bacaan yang telah kami baca. Ajitana bil haqqi am anta minal la'ibina. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Kita lanjutkan pada baris yang ada di bawahnya. وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا بَنْ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا بل الإنسان على نفسه بصيرة وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها Itulah tadi latihan pada hukum nun sukun atau tanwin atau hukumnya diberi nama ikhfa, ya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya dan kita akan lanjut pada hukum yang berikutnya, yaitu yang kedua adalah qalb. Hukum qalb ini lebih dikenal selama ini dengan iqlab. Namun yang lebih tepat adalah qalb. Ya, qalb. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin setelahnya terdapat huruf ba. Ya, setelahnya terdapat huruf ba. Maka gunnah pada mim ini, ya, jadi nun sukun atau tanwin diubah menjadi mim, ya, Dan gunnah pada mim ini adalah kamilah atau sempurna. Dan dilafadzkan dengan merapatkan kedua bibir tanpa tekanan yang kuat, ya. Dilafadzkan dengan merapatkan kedua bibir tanpa tekanan yang kuat. Kita baca pelajaran yang ke-66 halaman ke-82. Min ba'di, dibaca mim ba'di, ya. Yanbu'an, dibaca yanbu'an. Dan biasanya pada mushaf, ya, biasanya pada mushaf dikasih tanda dengan tanda mim kecil, ya, tanda mim kecil, ya, pada mushaf cetakan Indonesia maupun mushaf cetakan Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ataupun mushaf di Timur Tengah. Ya. Kita baca bi'adzabim ba'isin, wa barram biwalidati, mimma tumbitul ardu, tetap ya memperhatikan itmamul huruf dan juga itmamul harakat. Ketika tumbitu, pada tu kita memajukan bibir kita ketika dengungnya kembali pada posisi semula. Mimma tumbitul ardu, dhalalan ba'idan, sami'an basiran, qalu ya waylana man ba'athana, ayatun bayyinatun, lakhabirun basirun, khabirun bima ta'maluna, ضلوا ضلالا بعيدا, قولا بليغا, فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, بَلْ هُوَ آيَاتٌ bayyinatun. Man ba'athana innahu bikulli shay'in basirun. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم ولهم عذاب. سأولاني. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, alhamdulillah kita sampai kepada ahkam atau hukum qalb pada ahkam nun sukun atau tanwin. Dan sekian pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.